بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد melanjutkan dari ayat yang sebelumnya. Kemarin kita sudah sampai pada tafsir farauhun wa rihan. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihanun wa jannatu na'im. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وجنة نعيم dan surga yang penuh dengan kenikmatan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jami'atun lil amrayni, surga ia mengumpulkan keduanya, kilaihima, ia mengumpulkan keduanya, ketenangan, rizki yang penuh. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh kedua telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik oleh qalbu seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kenikmatan yang benar-benar memuaskan penghuninya. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pernah lihat, apa yang kita bayangkan di jannah Allah Subhanahu wa taala jauh lebih apa yang kita bayangkan, kenikmatan yang tidak ada kekurangan sedikit pun padanya, kekurangan yakni kenikmatan yang akan membahagiakan penghuninya. Fayabasyarul muqarrabun, maka orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yubasyyar, diberikan kabar gembira. Indal ihtidhar, ketika ihtidhar, dicabutnya nyawa. Bihadhil bisyarah, dengan kabar gembira ini. Allati takadu tatiru minhal arwah, hampir-hampir ruh-ruh itu terbang. Minal farah was surur, disebabkan bahagia dan kegembiraan yang begitu dalam. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka menetapi ucapan mereka tersebut, melaksanakan keharusan-keharusannya, melaksanakan amalan-amalan salih, istiqamah sampai mereka diwafatkan oleh husnul khatimah, di atas wafat yang baik. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepada mereka para malaikat, alla takhafu, dan para malaikat mengatakan alla takhafu, Jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Jangan kalian takut terhadap kematian yang ada di hadapanmu. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan min umuri dunia, dari perkara-perkara dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan perkara yang jauh-jauh lebih baik, ya, dari apa yang telah dimiliki seorang hamba di dunia. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliyaukum, kami adalah wali-wali kalian, kami adalah penolong kalian, kami adalah makhluk yang mencintai kalian. Para malaikat mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian mendapatkan di dalamnya ma tashtahi anfusukum, perkara-perkara yang diinginkan oleh kalian, sesuai selera kalian. Ya, tidak ada yang mustahil di surga Allah Subhanahu wa taala. Anhar, sungai-sungai dengan berbagai macam rasanya, bukan sungai tawar, apalagi sungai yang keruh, tidak. Sungai yang bisa dialirkan sesuka hati, ya, bisa dialirkan ke dalam istananya, di depan istananya, di belakang istananya, ya. Ada khamr, ya, ada laban, ada asal, buah-buahan yang tidak tergantung dengan musim, buah-buahan yang fi ghayati suhulah, pada puncak kemudahan ketika seorang hamba itu memetiknya. Makanan-makanan, bidadari, seluruh kenikmatan yang diinginkan oleh seorang hamba itu ada. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian ma tad'un, apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah jamuan, itu adalah hidangan, itu adalah pemberian min ghafurir rahim, dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan amalan seorang hamba di dunia. Ya. Dan amalan seorang hamba di dunia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keikhlasan dan al-mutaba'ah di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba mutaba'ah, al-ikhlas al-mutaba'ah, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui, yang namanya amalan salih membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan, ya, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan perkara yang lebih baik. Ma baqiya ila sabr, tidak ada yang tersisa kecuali kita sabar, istiqamah, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi husnul khatimah. Kemudian kata mufassir rahimahullahu taala, wa qad fussira qauluhu tabaraka wa taala, dan telah ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka al busyra, kabar gembira fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Anna hadhihi al-bisharata al-madhkura, bahwa kabar gembira yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, hiyal busyra fil hayatid dunya, itu adalah kabar gembira pada kehidupan dunia. Artinya, nah, di antara mufassirin ada yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, ini adalah fil hayati dunya, pada kehidupan mereka di dunia. Naam. Dan disebutkan oleh Atha dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-bushra fid dunya, dia mengatakan bahwa bushra fid dunya, kabar gembira di dunia, yuridu 'indal mauti, yang diinginkan adalah 'indal maut, ketika kematian, ta'tihimul malaikah bil basyarah, ta'tihimul malaikah bil basyarah, para malaikat membawa kabar gembira, ya, dengan ucapan mereka tadi dihibur, alla takhafu, jangan kamu takut dengan kematian yang berada di hadapanmu, wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan pada kehidupan dunia. Naam. Wa fil akhirah, dan juga mereka mendapatkan kabar gembira di akhirat, inda khurujin nafsil mu'min, ketika naam jiwa seorang hamba ini keluar, ruh ini keluar, yu'raju biha ilallah, ya, diangkat oleh Allah, yakni dinaikkan, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshar biridwanillah, dan mereka diberikan kabar gembira dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tafsir, dan di sana ada tafsir yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian wa qawluhu wa amma in kana min ashabil yamin, adapun in kana min ashabil yamin, apabila dia termasuk kelompok kanan, wa humul ladzina addu al wajibat wa taraku al muharramat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa taraku al muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, wa in hasala minhum at taqsir, walaupun ya terjadi at taqsir, pengurangan, fi ba'dil huquq, pada sebagian hak-hak, allati la tukhillu bi tauhidihim wa imanihim, yang tidak merusak tauhid mereka dan iman mereka, fa yuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada salah satu di antara mereka, salamul laka min ashabil yamin, salamul laka min ashabil yamin, ucapan kesejahteraan bagimu, min ashabil yamin, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ashabil yamin, kelompok kanan, ay salamun hasilun laka min ikhwanika, ucapan selamat, kesejahteraan. Naam. Hasilun, ada. Yani diucapkan laka, kepadamu. Min ikhwanika, dari saudara-saudaramu, ashabil yamin, kelompok kanan. Ya. Ayyusallimuna alaih wa yuhayyunahu. Mereka mengucapkan salam dan mengucapkan ucapan kesejahteraan. Naam, inda wusulihi ilaihim, ketika hamba ini yang wafat tadi naam berkumpul dengan ashabul yamin, waliqaihim lahu, dan bertemu dengan mereka, au yuqal, ataukah dikatakan kepadanya, salamul laka minal afat, keselamatan bagi dirimu, minal afat, dari penyakit-penyakit, wal baliyat, dari musibah-musibah bencana, wal azab, dari segala bentuk azab, li'annaka min ashabil yamin, karena engkau adalah termasuk kelompok kanan penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, alladzina salimu min adz-dzunubi al-mubiqat, yang mereka ini selamat dari dosa-dosa yang membinasakan. Dan barakallahu fikum, ini dua kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun wa ashabul yamin. Fa insyaallah kelompok berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا وبارك الله فيكم.